Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullah. Qala artinya dia berkata, al-musannifu Imam Muhyiddin Abu Zakaria bin Yahya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa bihi wa ilaihi sanad, dengan sanadnya, dengan sanad Imam Nawawi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi meninggal 676. Mengambil hadis ini dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Muwatta' Malik, Sunan Ad-Darimi, Musannaf Ibn Abi Syaibah. Dengan sanadnya dari guru-gurunya sampai kepada penulis kitab-kitab tersebut, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkannya hadis ini per bab-bab untuk memudahkan. Jadi metode cara membaca kitab tidak langsung ke Sahih Bukhari, tapi ke Riyadhus Shalihin dulu. Nanti khatam Riyadhus Shalihin baru kita pindah. Hadis yang ke nomor 20. Wa'an Abi Sa'idin, dari Abu Sa'id. Nama Abu Sa'id itu Sa'ad Ibni Malik Ibni Sinan. Ada orang menyebut bin. Bin itu bahasa Indonesia. Yang tepat itu Ibnu. Sa'id ibn Malik ibn Muhammad ibn Abdillah. Muhammad ibn Abdillah. Kalau nyambung, hilang alifnya. Sama macam Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau nyambung, hilang alifnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nama alif yang hilang itu namanya Hamzah wasal. Hamzah wasal, hilang. Orang yang miskin, susah, tak ada duit, suka sama perempuan. Kemudian datang laki-laki yang lebih kaya, ganteng. Apa kata dia? Awak ni apalah, sekedar Hamzah wasal aja. Apa maksud Hamzah wasal? Tak dianggap. Orang nahu, orang tajwid, kalau bicara itu ada ilmu. Kita ini apalah sekedar Hamzah wasol. Pas ada bismillah, tak nampak dia. Pas tak ada, nampak Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi kalau pas nyambung, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah. Yang kalian sama, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah. Tak mengaji. Paham? Muhammad ibn Malik, Sa'ad ibn Malik Ibn Sinan Al-Khudri. Selalu nama populernya Abu Sa'id Al-Khudri. Tinggalnya di Kufah. Kufah itu Irak. An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kana, kana artinya zaman dulu, fiman kana qablakum, sebelum kamu. Zaman dulu, orang sebelum kamu. Maksudnya sebelum kamu, sebelum umat Nabi Muhammad ini. Siapa sebelum kita? Bani Israel. Kalau Nabi menyebut kana fi man kana qablakum, sebelum kamu, maksudnya sebelum kita, itu Bani Israel. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Ya'qub. Ya'qub itu namanya dua, satu Ya'qub, satu Israel. Anak cucu keturunan Ya'qub itu disebut dengan Bani Israel. Benyamin, Yusuf, dan saudara-saudaranya yang 11 orang. Wa iz qala Yusufu li abihi, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada bapaknya, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba, aku lihat ada 11 bintang. Wal qamara ra'ai wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin, 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Apa kata ayahnya? La taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika, jangan kau ceritakan mimpi kau ini kepada saudaramu. Fayakidu laka kaida, nanti mereka membuat tipu daya. Jangan tunjukkan kebahagiaan, karena tidak semua orang senang dengan kebahagiaan. Posting pagi ini. Antum makan pagi, tidak semua orang senang dengan kebahagiaan antum. Cerdas bermedsos. Kana fi man kana qablaku, ada orang sebelum kamu, maksudnya Bani Israel. Rajulun, apa itu rajulun? Seorang laki-laki. Qatala, qatala, bahasa Arab itu pendek, 3 huruf. Qatala, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, seorang laki-laki sudah membunuh. Makanya buku terjemah itu, kalau aslinya 100 halaman, pas diterjemahkan bisa jadi 300 halaman. Karena bahasa Indonesia banyak sekali. Dia seorang laki-laki sudah membunuh. Qatala. Pendek aja bahasa Arab. Rajulun, seorang laki-laki. Qatala, sudah membunuh. Tis'atan wa tis'in. Tis'ah 9. Tis'in 90. Tis'atan wa tis'in 99. Ada seorang laki-laki dulu di kalangan Bani Israel membunuh 99 orang. Naqsan orang. Fasa'ala, dia bertanya. An a'lami ahli al-ard, dia bertanya siapa orang yang paling berilmu di dunia ini, di bumi ini. Fadulla ala rahibin, maka ditunjukkanlah kepadanya rahib, seorang rahib. Rahib diambil dari kata rahab, artinya takut. Orang yang takut kepada Tuhan disebut dengan rahib. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia, pendeta Bani Israel. Fa'atahu, dia pendatang ke pendeta itu. Faqala, dia berkata, innahu qatala naftis'atan wa tis'ina nafsan, dia sudah membunuh 99 orang. Fahallahu min taubah, aku sudah membunuh 99 orang, Pak Pendeta Israel, apakah taubatku diterima Tuhan? Faqala, kata Pendeta Israel, la, tak diterima taubat. Faqatalahu, dibunuhnya pendeta itu. Fakammala bihi mi'ah, kammala, sempurna. Bihi, dengannya. Dengannya, dengan pendeta itu, sempurnalah mi'ah. Apa arti mi'ah? 100. Aku sudah membunuh 99 orang, Ustaz. Kira-kira kalau aku taubat diterima Tuhan apa tidak? Tidak, katanya. Ah, kau lain ke 100. Tuh, mati. Summa sa'ala, kemudian dia bertanya, an a'lami ahlal ard, an a'lami ahlil ard, dia bertanya lagi, ada tak orang yang lebih berilmu lagi di dunia ini daripada ini? Fadulla ala rajulin alimin, maka ditunjukkanlah kepadanya seorang yang berilmu. Fadulla ala rajulin alimin, ditunjukkanlah kepadanya seorang yang berilmu. Faqala, dikatakan kepadanya, innahu qatala mi'ah, dia ini sudah membunuh 100 orang. Mi'ata nafsin, fahallahu min taubah, ini sudah membunuh 100 orang, diterima tak taubatnya? Faqala na'am, ya, taubat dia diterima. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah, siapa yang bisa menghalangi dia dengan taubat? Mau 99, mau 100, taubatnya diterima, siapa yang menghalangi? Intalik ila ardi kada wa kada, pergilah engkau ke sana, fa inna biha unasan, di sana ada banyak manusia. Ya'budunallah, mereka menyembah Allah. Fa'budillaha ma'ahum, kau sudah membunuh 100 orang, taubat kau diterima Allah, di sana ada sekelompok manusia, pergi kau ke sana, mereka menyembah Allah, ikut sama mereka. Wala tarji' ila ardika, jangan kau balik ke kampungmu. Inilah pentingnya kalau sudah bertaubat, pindah komunitas. Ustaz, saya dulu membunuh 100 orang, saya bertobat. Selama ini kau dengan siapa? Dengan geng motor. pindah. Pindah kemana? Ada satu geng lagi, pakai motor juga. Cuman ikut dia sembahyang subuh. Namanya biker subuhan. La tarji' ila ardika. Jangan kau balik lagi ke tempat kampung kau yang lama. Fa innaha ardu su'id. Karena di sana banyak orang tak betul. Banyak orang jahat. Pertama, taubat. Yang kedua, hijrah. Jangan udah taubat tetap juga di situ. Pas ditanya, oh, udah taubat, udah selain. Tengok, oh begitu cara membacanya. Kalau bisa tulis pakai pensil, tulis di atas tanggal sekian. Kita khatamkan sampai habis sepanjang umur sehat badan. Faqtasamat fi malaikatur rahmah. Malaikat rahmat wa malaikatul azab. Itu menunjukkan malaikat terbagi dua. Satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Jadi kalau ada mengatakan jangan memelihara anjing, nanti tak masuk malaikat. Malaikat apa yang tak masuk? Malaikat rahmat. Malaikat azab? Masuk. Berdebat malaikat rahmat dengan malaikat azab. Faqalat malaikatur rahmat. Malaikat rahmat berkata, ja'ata iban. Dia sudah datang dari kampung yang tak betul ini, ta'iban, taubat. Muqbilan, menghadap biqalbihi dengan hatinya. Menghadap Allah dengan hatinya. Faqalat malaikatul azab. Kata malaikat azab, innahu lam ya'mal khairan qattu. Dia belum beramal. Dia baru berjalan dari kampungnya menuju ke sana. Dia belum beramal. Gimana kita mau menyelamatkan dia? Dia belum beramal. Jadi kalau antum sesama jamaah berdebat, itu biasa. Malaikat aja berdebat. Malaikat yang tak ada hawa nafsu berdebat. Yang tak boleh itu debat dengan hawa. Kata malaikat rahmat, dia udah datang menghadap Allah dengan hatinya. Kata malaikat azab, dia belum beramal. Fa'atahum malakun. Datang malaikat satu lagi. Malaikat azab, malaikat rahmat. Datang malaikat satu lagi. Fi surati adamiyin. Bentuknya bentuk manusia. Itu menunjukkan bahwa malaikat bisa berubah bentuk menjadi bentuk manusia. Makanya Jibril pernah datang dalam bentuk manusia. Rambutnya hitam, bajunya putih. Bentuknya macam Dihyah Al-Kalbi, sahabat Nabi. Faja'aluhu bainahum ay hakaman. Dia menjadi penengah antara dua malaikat yang berdebat tadi. Faqala, kata malaikat yang jadi wasit penengah tadi, qisu ma bainal ardaini, ukur ini bumi penduduknya jahat, ini bumi penduduknya baik. Di mana dia mati? Di sini. Ukur. Fa ila ayyihi ma kana anna fa huwa lah. Kemana dia lebih dekat, maka golongkanlah dia ke situ. Ukur berapa kilometer dari sini, berapa dari sini. Kalau dia lebih dekat kepada tanah yang orang tak baik, masukkan dia kemari. Kalau dia lebih dekat ke tanah yang baik, masukkan dia kemari. Apa pelajaran dari sini? Pentingnya menggabungkan diri dengan orang-orang baik. Antum kalau mati, antum diri mau panjang nih. Tak susah Allah masuk surga. Diukur sama malaikat. Mana dekat jarak dia ke jalan Kemboja? Ustaz ni ngomong asal. Ini dalil. Ayyatuhum ayyatihi makana adna fahwalah. Mana yang lebih dekat, maka ke situ dia. Faqasu. Qasu. Mereka ukur. Fawajaduhu adna ilal ard. Ternyata dia lebih dekat ke bumi allati arada, yang dia inginkan. Rupanya lebih dekat kemari dia. Faqabadat humala ikatur rahmah. Maka dicabut malaikat nyawanya. Dan dia mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih. Masih ingat apa arti muttafaqun alaih? Secara bahasa, arti muttafaqun alaih disepakati hadis ini. Disepakati oleh siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Kalau sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim memuat hadis ini dalam kitabnya, hadis ini disebut dengan muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain. Jadi satu hadis itu banyak riwayatnya. Kok bisa hadis itu satu tapi riwayatnya banyak? Nabinya satu, kok bisa riwayatnya banyak? Sama macam gini. Ustaz Somad ini satu, tapi yang meriwayatkan ini banyak. Ada riwayat antum, ada riwayat antum, ada riwayat antum, ada riwayat antum, ada riwayat antum. Bisa jadi menyampaikannya, Ustaz Somad menyampaikannya di beberapa majelis. Majelis sana sekali, majelis sana sekali, majelis. Maka muncul beberapa riwayat. Itu logikanya kalau ditanya antum. Nabinya kan satu, ya kok bisa banyak riwayat? Karena muridnya banyak. Berapa orang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis itu? Ada kitab khusus menulis biografi sahabat Nabi. Isinya 12.000 orang. Jadi sahabat Nabi itu jumlahnya 124.000 orang. Tapi yang meriwayatkan hadis yang ada riwayatnya tertulis dalam biografi 12.000 orang. Yang lain itu tak ada meriwayatkan. Banyak yang ikut pengajian Tabligh Akbar. Tapi yang ikut meriwayatkan Riyadhus Shalihin cuma antum nilai cuma. Yang lain hanya Tabligh Akbar saja. Begitu lebih kurang. Ada sahabat Nabi yang cuma menengok Nabi aja waktu haji wada, ditengoknya Nabi sekali. Maka dia dianggap sahabat Nabi. Siapa yang pernah menengok Nabi, hidup dengan Nabi, mati dalam keadaan Islam, sahabat Nabi. Walaupun tak meriwayatkan hadis dari Nabi. Termasuk anak kecil yang dibawakan jumpa Nabi, tengoknya Nabi sekali, sahabat Nabi. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, fi sahih, dalam kitab sahih. Kana ilal qaryati sahihati aqraba bi syibrin. Ke kampung yang baik ini, dia lebih dekat syibrin. Apa syibrin? Sejengkal. Setelah diukur, tengah. Dia di tengah. Rupanya lebih dekat sejengkal sikit aja. Maka dia dimasuk. Faju'ila min ahliha. Maka dia dijadikan sebagai penduduk. Itulah pentingnya kita dekat dengan orang baik-baik. Aku ni tak baik, Pak Ustaz. Tapi aku sering ingin dekat dengan. Dulu waktu terjadi penistaan agama, 5 tahun yang lalu. Rame-rame lah unjuk rasa di Masjid An-Nur. Betato-betato, beranting, preman-preman ikut. Masih tanya, kenapa kalian ikut? Kami ini tak baik, Pak Ustaz. Tapi kalau sudah Nabi dihina, kami ikut. Allahu Akbar. Pas giliran sholat, tak sembahyang. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain. Fi sahih. Ini menunjukkan Imam Nawawi menguasai riwayat-riwayat itu. Sama macam antum ini. Ada yang menguasai 2 riwayat, ada yang 3 riwayat, ada yang 4 riwayat. Apa yang pernah kau dengar dari Ustaz Somad tentang masalah ini? Riwayat 1 kudengar di masjid ini, riwayat 2 kudengar di YouTube, riwayat 3 kudengar di rumahnya, riwayat 4 kudengar. Jadi tak semua menguasai riwayat. Kau, aku banyak riwayat, tapi semuanya hilang. Fi riwayatin fi sahih, dalam satu riwayat dalam kitab sahih. Fa auhallahu ta'ala ila hadhihi, diwahyukan Allah Subhanahu wa ta'ala ila hadhihi an taba'ani. Allah mengirimkan wahyu, ilham kepada kampung ini an taba'ani. Sebetulnya sama jaraknya, tapi kata Allah menjauhlah engkau. Wa ila hadha an tuqarrabi, an taqarrabi, kepada ini mendekatlah engkau, mendekatnya. Wa qalu, lalu kemudian malaikat berkata, qisu ma bainahuma, ukur kemana dia lebih dekat. Fawajaduhu ila hadhihi aqraba bi syibrin, ternyata dia lebih dekat kemari sejengkal. Faghufiralah, diampunkan dosa-dosanya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain. 4 riwayat dikuasai Imam Nawawi. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain. Fana'a bi sadrihi nahwaha, waktu dia meninggal berbaring itu dadanya menghadap kemari. Itulah pentingnya kita tidur dada menghadap ke arah kiblat. Jangan menyepelekan perbuatan baik, walaupun hanya duduk dengan orang baik. Tak sempat berbuat baik, mati dimasukkan dalam golongan baik. Berapa banyak yang berniat baik mau datang subuh ini. Ghalabahun naum, dikalahkan dia oleh tidur. Kita ini mengalahkan tidur, dia dikalahkan oleh tidur. Itu bahasa ilmiahnya kalau ketiduran. Kenapa kau tak datang kajian Riyadhus Shalihin subuh tadi? Ghalabanin naum. Tidur mengalahkan aku dan aku dikalahkan olehnya. Kau ketiduran? Iya. Kita dengan tidur itu dua genamnya. Kalau tak kita menang, dia menang. Menang kita, datang kita subuh. Menang dia, ketiduran. Kita lanjutkan hadis ke-21. Hadis yang terakhir dan terpanjang. Dua lembar. Oh, belum terakhir lagi. Ada di ujung. Kalau selesai, kalau tidak, kita tetap sampai jam 6. Nanti saya buka pertanyaan. Hadis ke-21 dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Wa kana qa'ida Ka'ab radhiyallahu anhu min banihi hina amiya. Abdullah anak Ka'ab bin Malik. Dialah yang membimbing Ka'ab di antara anak-anak Ka'ab waktu Ka'ab ini buta. Jadi akhir umurnya Ka'ab bin Malik ini na'udzubillah, mohon maaf, buta. Di antara anak-anaknya Abdullah inilah yang membimbing dia. Membawa ke masjid, membawa ke rumah orang. Qa'id, qa'id artinya mengarahkan, membimbing. Qada yaqulu, qa'id. Nyetir asal kata qa'id. Sami'tu Ka'ab bin Malik, kata Abdullah. Nama anaknya Abdullah, nama ayahnya Ka'ab. Aku mendengar ayahku Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yuhaddis, menyampaikan hadis. Hadisahu hina takhallafa an Rasulillah fi ghazwati Tabuk. Ayahku tidak ikut perang Tabuk. Orang yang sanggup perang tapi tidak ikut perang, maka masuk dosa besar. Namanya at-tawalli yawmaz zahaf, berpaling saat perang. Sudah ikut perang, waktu perang itu menengok orang mati ketakutan, lari, dosa besar. Semua orang kampung pergi, tak ikut, dosa besar. Qala Ka'ab, Ka'ab berkata, lam atakhallaf an Rasulillah, aku tak pernah meninggalkan perang bersama Rasulullah. Fi ghazwatin ghazaha qattu, illa fi ghazwati Tabuk. Satu-satunya perang yang aku tak ikut cuma satu, yaitu perang Tabuk. Bukan Tabuk, Tabuk Pariaman, Tabui, Tabuk pakai kaf. Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr wa lam yu'atab ahadun takhallafa anhu, innama kharaja Rasulullah SAW wal muslimun yuriduna ira Quraisy. Tidak ada satupun yang ditegur. Lam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Tidak ada satupun yang ditegur yang tak ikut itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang muslimin yuriduna ira Quraisy, berhadapan dengan rombongan orang Quraisy. Liila fi Quraisy. Perjalanan dagang orang Quraisy. Perjalanan dagang itu rombongan onta membawa barang dagangan. Kaum muslimin berhadapan dengan rombongan. Hatta jama'a Allah taala bainakum wa baina aduwihim ala ghairi mi'ad. Bertemu pasukan kaum muslimin dengan rombongan orang Quraisy. Wa laqad syahidtu ma'a Rasulillah. Aku juga ikut bersaksi menyaksikan Rasulullah, kata Ka'ab. Ini yang bercerita ini Ka'ab, yang meriwayatkan anaknya namanya Abdullah bin Ka'ab. Aku juga ikut bersama Rasulullah SAW Lailatul Aqabah, pada malam Bai'at Aqabah. Bai'at Aqabah terjadi sebelum Nabi pindah dari kota Makkah ke kota Madinah. Bai'at Aqabah 1, Bai'at Aqabah 2. Pada musim haji, 2 tahun sebelum Nabi hijrah, orang Madinah sudah datang ke Makkah menjumpai Nabi. Pertemuan dengan Nabi di Jumrah Aqabah itu disebut dengan Bai'at Aqabah. Bai'at artinya janji setia. Saya berjanji akan mengikut Nabi, mengamalkan sunnah, meninggalkan zina, meninggalkan riba. Itu namanya bai'at. Tawasakna alal Islam. Di bai'at Aqabah itu kami berjanji akan masuk Islam, mengamalkan ajaran Islam. wa ma uhibbu anna li biha mashhada badrin wa in kanat badrun adhkara fin nasi minha wa ma uhibbu an li biha mashhada badrin. Aku sangat mencintai, menyukai momen itu. Tengoklah hebatnya kamu. Belum ada orang hijrah, belum masuk Islam, dia sudah ikut bayan. Perang Badar ikut juga. In kanat badrun adhkara fin nas. Antara bayan Aqabah dengan Badar, lebih terkenal Badar. Dan dia ikut dua-duanya. Fakana min khabari. Adapun berita tentang aku, bahasa Arabnya khabar, berubah jadi bahasa Indonesia jadi kabar. Khabar jadi kabar. Zohir jadi lahir. Mohon maaf, zohir dan batin. Lahir. Ridha jadi rela. Marilah kita ridha. Ya udahlah, relakan aja. Bisa antum jadikan satu skripsi bahasa-bahasa Arab yang berubah jadi bahasa Indonesia dengan merubah hurufnya. Zohir jadi lahir, ridho jadi rela, khabar jadi kabar. Nah, yang jurusan bahasa Arab Fakultas Tarbiyah jadi satu skripsi. Fakultas Tarbiyah jurusan bahasa Arab. Dewan Perwakilan Rakyat. Tiga-tiga itu bahasa Arab. Dewan, kantor, perwakilan, wakilun, rakyat, ra'iyatun. Betapa bahasa Indonesia. Jadi kalau ada orang Indonesia tak bisa bahasa Arab, sangat bongah. Karena bahasa Indonesia itu, ada satu orang menulis disertasi di Universitas Muhammad V Maroko, tulisannya kata serapan bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Namanya Dr. Torkis Lewis, orang Tapanuli Selatan, Mandailing Natal. Dan bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Melayu. Jadi orang Melayu pengaruh Arabnya luar biasa. Tulisannya tulis Arab Melayu. Kosa katanya kosa kata Arab. Sehingga mudah dia untuk baca kitab. Fakana min khabari hina takhallaftu an Rasulullah SAW fi ghazwati Tabuk. Adapun berita tentang aku ketika aku tidak ikut perang Tabuk, anni lam akun qattu aqwa wala aysar minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Sesungguhnya aku waktu itu lam akun qattu aqwa wala aysar minni. Tak ada orang yang lebih kuat dan lebih mudah sebenarnya. Aku waktu itu kuat, lagi sehat-sehatnya, lagi muda-mudanya. Wallahi demi Allah, ma jama'tu qablaha rahilataini qattu hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah. Aku sudah menyiapkan dua hewan tunggangan, dua unta sudah kusiapkan. Walam yakun Rasulullah yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha hatta kanat tilkal ghazwah. Dan perang itu amat sangat diinginkan Rasulullah SAW. Fa ghazaha Rasulullah fi harrin syadid. Perang Tabuk itu terjadi pada musim sangat panas. Kalau perang terjadi sangat panas, berarti itu terjadinya pada bulan Agustus. Puncak musim panas Juli Agustus. Puncak musim dingin Januari Desember. Makanya libur sekolah itu Juli Agustus, biar bisa mandi ke pantai, bisa main bola. Kalau libur Januari Januari libur, bergulung dalam selimut. Makanya musim itu dua, rihlata syita wasaib. Syita musim dingin Januari Desember, saib musim panas Juli Agustus. Kalau sudah musim panas 40 derajat Celcius. Kalau sudah musim dingin 5 di bawah 0. Kalau Maroko bersalju di beberapa kota, di antaranya kota Ifran yang gambar saya ada di salju-salju itu. Itu nama kotanya Ifran. Salju itu turun waktu salju itu dingin waktu turun. Waktu turun itu dingin. Setelah dia turun, matahari terang itu sudah tak dingin lagi. Nah, itulah cantik Bopo itu. Kalau pas turun berkabut tuh, berkabut dunia. Panjang umur sehat badan bisa kita menengok salju nanti ke sana. ongkos tanggung masing-masing. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan. Panas minta ampun dan perjalanannya ba'idan, jauh. Wastaqbala adadan katsiran, musuh yang dihadapi banyak. Panas, jauh, musuh banyak, komplit. Fajalla lil muslimin amrahum liyata'ahhabu ahbata ghazwihim. Maka Nabi mengatakan, siap, karena perjalanan kita ini jauh, musuh yang kita hadapi banyak. Fa akhbarahum biwajhihim alladhi yurid. Wal muslimuna ma'a Rasulullah SAW kathirun. Jumlah kaum muslimin bersama Rasulullah banyak. Wala yajma'uhum kitabun hafiz. Tapi tak dicatat berapa orang jumlahnya. Yuridu bidzalikat diwan. Maksudnya diwan. Diwan adalah kantor administrasi. Diwan itu awalnya dari Persia. Yang memasukkan diwan ke dalam Islam itu Umar bin Khattab. Maka kantor-kantor kita itu sekarang disebut dengan Dewan Masjid Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat. Itu dari bahasa Arab, diwan. Diwan itu pencatat. Qala Ka'ab, Ka'ab berkata, faqalla rajulun yuridu ayyataghayyab. Tak ada orang yang tak mau ikut jihad bersama Rasulullah. Illa zanna anna dhalika sayakhfa lahu ma lam yanzil fihi wahyun min Allah. Wa ghaza Rasulullah tilkal ghazwah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perang Tabuk. Hina tabat al-thimar, ketika buah-buahan sedang obatnya baik, ketika buah-buahan sedang baik, buah-buahan sedang ranum. Paling banyak buah-buahan musim panas. Buah anggur, pohon anggur itu kalau bulan Desember, bulan Januari, daunnya pun tak ada, jangan buahnya. Tak ada. Buah kurma, tak ada. Kurma itu kalau sudah bulan Desember, bulan Januari, tak ada. Nabi Isa lahir waktu kurma sedang berbuah, itu sedang tak berbuah. Sedang berbuah. Mana dalilnya? Wahuzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiya. Waktu lahir Isa dipegang. Apa kata Allah kepada Maryam? Wahuzi ilaiki bijiz'in nakhlati. Goncangkan apa nih? Goncangkan pundakmu ke batang pokok kurma. Tusaqit alaiki rutaban janiya. Jatuh buah kurma. Itu menunjukkan bahwa Nabi Isa itu lahir bulan Juli Desember, musim panas, karena buah kurma sedang masak. Nanti antum pergi ke Masjid An-Nur, tengok buah kurma, antum goncangkan pundak antum ke kurma itu. Agak 10 orang. Kalau tak ada pokok kurma, cari pokok sawit. Perempuan baru melahirkan anak, memegang anak, disuruh Allah menggoncangkan batang kurma. Apa maksudnya? Usaha. Jadi kalau ada anak muda, gimana program ke depan? Serahkan aja pada Allah. Pukulkan batang kurma itu kepala. Perempuan baru melahirkan aja disuruh usaha. Tabat az-zimar, buah-buahan sedang ranum, sedang bagus. Waz-zilal, zilal artinya pokok kayu yang subur, ada bayang-bayangnya. Bayang-bayang itu disebut dengan zilal. Maka ada tafsir judulnya tafsir fi zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Bulan Juli, bulan Agustus, pokok kayu sedang mekar suburnya musim panas. Satu-satunya buah yang banyak musim dingin sedang kedinginan itu pokok kayu mati. Yang banyak buah musim dingin, buah jeruk. Ternyata kalau kita banyak makan jeruk, perut kita hangat. Tengok hebatnya Allah. Musim dingin, kedinginan, disediakannya buah yang hangat. Musim panas, kepanasan, disiapkannya buah yang dingin. Buah kurma. Kurma itu dimakan dingin perut kita. Makanya waktu buka puasa yang paling bagus kurma, bukan jeruk. Kalau kau sedang lapar, isi jeruk, langsung kena mah aku. Hebatnya Allah mengatur semuanya. Fa ana ilaiha as'aru fatajahhaza Rasulullah sallallahu alaihi muslimuna ma'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyiapkan semua. Wa tafiqtu aghdu likai atajahhaza ma'ahu. Saya pun ikut bersiap bersama Rasulullah. Fa arji'u wa lam aqdi syai'an. Lalu kemudian saya pulang. Inilah dosa. Dia sedang bercerita tentang dosa dia. Dosanya apa? Tak jadi ikut perang Tabuk. Padahal semuanya sudah siap. Ini kendaraan sudah siap, sudah ready. Dia bisa menceritakan itu kan karena ikut dia. Tak jadi dia ikut. Inilah yang sedang diceritakannya setelah sebanyak dua lembar. Cerita tentang tak jadi ikut perang. Wa aqulu fi nafsi, ku katakan dalam diri, ana qadir, ana saya qadir, ana qadir, saya mampu. Qadir artinya mampu. Jadi bahasa Indonesia kader. Ini adalah kader-kader kita. Kalau ditanya apa arti kader? Entah, kader itu artinya orang mampu. Ini yang di depan saya ini adalah kader-kader saya nih. Maksudnya kalau saya mati, mampu mereka meneruskan ini. Betul? Wa ana qadir, aku mampu ala dzalik. Aku mampu ikut perang itu idza aradtu, kalau aku mau. Falam yazal dzalika yatamada bi hatta istamarra bin nas al-jiddu. Terus semua pasukan sudah siap. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadian wal muslimuna ma'ahu. Keesokan harinya Rasul pun bertolak bersama pasukan kaum muslimin. Falam aqdi min jihazi syai'an. Aku tidak ikut serta. Summa ghadautu faraja'tu wa lam yaqdi aishan syai'an. Aku pulang. Falam yazal fi dzalika falam yazal dzalika itamada bi hatta asra'u wa tafarata al-ghazw. Sahabat bersama Nabi pergi sedangkan aku pulang. Fahammamtu an artahil fa udrikahu. Aku sebetulnya ingin ikut. Setelah mereka pergi, aku mau ikut nyusul mereka. Faya laita ni fa'altu. Andai saja aku melakukan itu. Laita itu artinya andai tapi tak terwujud lagi. Tak bisa lagi nih. Antum pergi ke mall. Pergi ke mall, jumpa sama perempuan kawan kuliah dulu sama-sama semester 1. Dia udah megang anak. Ya laita syababa ya'udu yauman. Andai masa semester 1 bisa kembali. Mestinya aku yang di sana. Itu artinya laita. Andai tapi tak bisa balik lagi. Itu asal kata laita. Nengok kalian yang muda-muda naik motor pengajian, ada orang tua di jalan. Apa kata? Ala laita syababa ya'udu yauman. Andai masa muda bisa kembali sehari pun jadi. Ya laitani fa'altu. Andai aku dulu ikut perang. Jadi dia bercerita ini setelah peristiwa itu terjadi sehingga tak bisa diulang balik. Summa lam yuqaddar dzalika li. Fa kuntu idza kharajtu fin nas ba'da khuruji Rasulullah sallam yahzununi anni la ara li uswatan. Aku sedih. Yahzunni hazan, sedih. Illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq. Aku menganggap aku sudah tenggelam dalam nifaq. Nama orangnya munafik. Sifatnya nifaq. Aw rajulan mimman 'adzara Allah ta'ala minadh du'afa. Atau aku sudah masuk golongan kalau satu dhaif, kalau banyak du'afa. Walam yadhkurni Rasulullah SAW hatta balagha Tabuk. Nabi tak ada menyebut aku sampai dia ke Tabuk. Faqala wa huwa jalis fil qawm bi Tabuk. Ketika dia sedang duduk di lokasi perang itu, nama lokasi itu Tabuk. Tabuk itu sampai sekarang masih ada. Lokasi itu namanya Tabuk. Ma fa'ala Ka'ab bin Malik, sampai di Tabuk Nabi nanya. Mana Ka'ab bin Malik? Kata Nabi. Faqala rajulun min Bani Salamah, min Bani Salimah. Datanglah seorang laki-laki dari Bani Salimah. Jadi orang Arab ini pakai bani-bani. Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim, Bani Abdi Manab. Bani itu anak-anak. Anak-anak saya, Bani Abdul Somad. Anak-anak Haziq, nanti berkembang. Ini anak cucu Haziq, ini anak cucu Sami. Ini Bani Sami, ini Bani Haziq. Sama juga orang, ada orang di Baik betul. Kalau ditengok umur, dia lebih tua dari saya. Tapi kalau jumpa, diciumnya tangan saya. Sopan betul. Saya segan mau nanya, kenapa bapak baik betul sama saya? Segan. Kok baik betul dia dengan saya? Sampai akhirnya satu hari ceritakan, ustadznya abang saya. Kok bisa, saya bilang. Kita bersaudara berempat. Yang paling tua purba. Nomor dua Batubara. Nomor tiga Matondang. Yang satu ini adik paling kecil dilarikan jin. Patut lebih sayang ke saya. Dianggapnya saya ini abangnya nomor dua. Abang pertama purba. Nomor dua Batubara. Nomor tiga Matondang. Marga dia Matondang. Jadi orang Batak tuh memegang marga. Orang Minangkabau juga memegang marga. Caniago, Tanjung, memegang marga. Orang Kampar memegang marga. Nasab. Dari mana datang marga ini? Nenek moyangnya. Makanya hampir tak ada konflik. Walaupun mereka berbeda agama, tak ada konflik. Kenapa? Karena dia menganggap andai tak saudara dalam seagama, tetap saudara dalam Lalu kemudian apa kata Nabi? Mana? Datanglah seorang laki-laki dari Bani Salimah. Ya Rasulullah, hafazahu habasahu burdahu. Dia tertahan oleh, dia tak ikut perang bersama kita ya Rasulullah. Wan nazaru fi itfaihi. Dia tertahan oleh burdahu. Dia tertahan oleh burdahu, habasahu burdahu. Wanazaru fi itfaihi, ini kalimat ungkapan. Dia tertahan oleh situasi kondisi sehingga dia berada di sana sehingga tak ikut dengan kita sekarang. Pakaiannya, keluarganya, kondisinya, cuacanya menahan dia. Intinya dia tak bisa ikut dengan saya. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal, apa kata Mu'adz? Bi'sa ma qulta. Seburuk-buruk cakap kau ini. Wallahi ya Rasulullah ma'alimna alaihi illa khairan. Marah Abdullah, marah Mu'adz bin Jabal. Kenapa kau bilang dia tertahan? Cakap yang tak bagus ni cakap kau ini. Wallahi ya Rasulullah ma'alimna alaihi illa khairan. Setahu kami, Ka'ab ni orangnya khairan. Apa khairan? Fasakata Rasulullah, Nabi diam. Fabayna huwa ala dhalik ra'a rajulan muridan yazulu fi bihi as-sarab. Ketika Nabi dalam keadaan demikian, ra'a rajulan mubidan, kelihatan ada seorang laki-laki, yazulu bihi sarab, faqala Rasulullah SAW, kun aba khaythama. Nampak sarab, artinya kalau kita di gurun pasir, nampak macam air fata morgana. Ada orang berjalan dari jauh, seolah-olah dia berjalan di atas air. Kata Nabi, kun aba khaythama, mudah-mudahan itu si aba khaythama. Faidah buah Abu Khaythamah, betul. Yang datang dari jauh dari celah Pata Morgana itu memang betul Abu Khaythamah. Wahwaladhi tasaddaqa bisa'id tamri. Dia adalah orang yang bersedekah satu sok korma. Satu sok itu 4 mud. Satu mud itu 7 ons. Berapa kilogramkah satu sok? Satu sok 4 mud. Satu mud, 7 ons setengah. Satu sok berarti 3 kilo. 7 ons setengah. Dialah orang yang bersedekah satu sok kurma. Hina lamazahul munafiqun. Ketika dia ditikam orang munafik, dia masih sempat bersedekah satu sok. Qala Ka'ab. Ka'ab berkata, falamma balagani anna Rasulullah SAW qad tawajjaha qafilan min Tabuk. Ketika saya dapat kabar bahwa Nabi pulang dari Tabuk, hadarani basri, maka saya pun siap-siap. Fatafiktu atadhakkar kadhib, saya merasa bohong dusta. Wa aqulu bima akhruju min sakhatihi ghadan, berkata dalam hati, bagaimana aku besok mau menjumpai Nabi karena tak ikut perang Tabuk tadi. Wa astainu ala dhalika bikulli dhi ra'yin min ahli, lalu aku pun minta pendapat ke keluargaku. Gimana aku besok menjumpai Nabi? Aku tak ikut perang. Aku takut dusta. Aku takut munafik. Aku takut salah. Aku takut dosa. Falamma qila inna Rasulullah qad azalla qadiman zaha 'anil batil hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'. Ketika saya dapat kabar bahwa Nabi memang betul-betul sudah pulang dari Tabuk, mau datang ke Madinah, maka saya merasa saya tak akan selamat. Abadan. Apa berarti abadan? Selamanya. Fajma'tu sidqah. Wa asbaha Rasulullah qadiman. Nabi datang. Wa kana idha qadima min safar. Nabi itu kalau datang dari musafir, bada abil masjid. Dia tidak langsung masuk ke rumah, tapi dia masuk ke masjid. Inilah dalil jamaah haji, jamaah umroh kalau pulang diajak dulu ke Masjid An-Nur, disambut gubernur dan sholat sunnah 2 rakaat. Kenapa tak pulang dulu ke rumah? Walaupun satu bis sudah nunggu. Menunggu mau dapat minyak wangi sama air zam-zam. Faraka'a fi rak'ataini. Nabi kalau pulang tak langsung ke rumah, ke masjid dulu sholat sunnah 2 rakaat, tsumma jalasa linnas. Setelah itu barulah dia duduk menyambut orang banyak. Falamma fa'ala dzalik. Ketika Nabi melakukan itu, pulang dari Tabuk, sholat sunat 2 rakaat bersama orang banyak, ja'ahul mukhallafun, datanglah orang-orang yang tak ikut perang, ya'tazirun, minta maaf. Ya Rasulullah, kemarin saya tak ikut karena gini gini gini, saya tak ikut karena begini begini, saya tak ikut karena begini. Wa yahlifuna lahu wa kanu bid'an wa samanina rajulan. Yang datang menghadap Nabi minta maaf itu jumlahnya bid'an wa samanin. Samanin 80. Bid'an antara 3 sampai 9. 83, 84, 85, 86, 87, 89. Faqabila minhum ala niyatahum. Mereka, Rasul menerima. Kalian karena alasan-alasan ini dimaafkan. Ini kan ceritanya tentang taubat ini. Wabaya'ahum. Dan dibai'an. Wastaghfaralahum. Nabi memintakan ampun. Kalian janji taat patuh kepada Islam? Ya, taat untuk menolong Rasulullah ya, namanya bai'at. Diampunkan. Ya Allah ampunkan dosa mereka. Wa wakala sarairahum ila Allah. Segala rahasia kalian serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta jitu. Sampai akhirnya aku datang. Ka'ab terlambat, tak ikut dia sama yang 80 sekian orang. Falamma sallamtu, ketika aku ucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tabassama, Nabi tersenyum. Tabassumal mughdab. Tapi senyumnya senyum orang marah. Summa qala, kemudian dia berkata, "Ta'al." Apa arti ta'al? Ta'al. Come here. Saji'tu amshi, lalu aku pun berjalan. Hatta jalastu baina yadayhi, sampai aku berada di depan Nabi. Faqala li, "Ma khallafaka?" Kenapa kau tak ikut perang Tabuk? Alam takut qadib ta'ta zahrak? Apakah kau kan sudah menjual pundakmu? Makna menjual pundakmu, kau kan orangnya kuat. Kenapa kau tak ikut? Ya Rasulullah, inni wallahi law jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruj min sakhatihi bi'udhrin. Andai aku duduk di samping orang selain engkau ya Rasulullah, pastilah aku melihat diriku. Sa'akhruj min sakhatihi bi'udhrin. Aku akan keluar dari marahnya. Kalau ke orang lain, pasti orang lain tak marah. Begitu lembutnya ucapan dia. Laqad utitu jadalan. Aku sebetulnya sudah jadal, sudah berdebat dalam diriku. Pergi tidak. Walakinnani wallahi laqad alimtu. Lain haddastuka al-yawma haditha kadhibin tarda bihi anni. Layushikanna Allah yusqitaka alayya. Andai ku ceritakan ceritaku waktu itu, kau percaya kepadaku, aku khawatir Allah murka terhadapmu gara-gara aku. Wa in haddastuka haditha sidqin. Andai aku jujur, tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqballah. Aku berharap supaya kesudahannya, keputusannya dari Allah SWT. Wallahi ma kana li min udhrin wallah. Ma kuntu qattu aqwa wala aysar minni hina takhallaftu anka. Ma kana li min udhrin. Aku sebetulnya tak ada alasan apa-apa. Tidak ikut itu tak ada alasan apa-apa. Wallah demi Allah. Ma kuntu qattu aqwa wala aysar minni. Tidak ada orang yang lebih kuat dan lebih mampu daripada aku waktu itu. Aku sangat bisa untuk ikut perang bersama engkau ya Rasul. Lalu kalau bisa, kenapa kau tak ikut? Kita lanjutkan Rabu depan. Nah, kalau diteruskan satu lembar lagi. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang orang-orang kita kita kemudian kan sekarang kok gak ada sembilan diamnya itu di begini WA di WA sama lah gitu loh. Kok gak ada greget untuk orang itu loh pun kepada Pak Ustaz untuk kami ucapkan selamat datang ke Bumi Lancang Kuning. Bapak datang jauh-jauh beserta keluarga dari Banten. Ahlan wa sahlan. Ahlan kedatangan Bapak sebagai keluarga. Sahlan semoga segala urusan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pak Haji Pujono. Apakah melawan hawa nafsu, melawan marah, melawan bakhil, melawan kikir itu disebut juga sebagai jihad? Dalam hadis kata Nabi, "Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar." Kita perang dari jihad kecil kepada jihad yang besar. Padahal waktu itu pulang dari perang. Tapi kita pulang perang ya Rasulullah, ada perang lagi yang lebih besar? Ada kata Nabi. Perang apa? Jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Jadi Imam Al-Ghazali dikritik orang, kenapa ketika kaum muslimin sibuk melawan musuh, Imam Al-Ghazali malah menyendiri. Imam Al-Ghazali ini enggak konsen pada jihad, kata orang yang mengejek Imam Al-Ghazali. Tapi orang yang paham, dia mengerti siapakah yang merebut Masjidil Aqsa dari pasukan musuh? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu bisa punya semangat jihad luar biasa gara-gara apa? Gara-gara khatam kitab Ihya Ulumuddin. Siapa yang nulis Ihya? Al-Ghazali. Al-Ghazali lah yang mengobarkan semangat jihad Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ulama itu mengajarkan mutu qabla an tamutu, mati sebelum mati. Dimatikan hawa nafsu. Dimatikan rasa takut. Dengan apa? Dengan jihadun nafsi. Perang melawan hawa nafsu. Tapi jangan sampai sekedar melawan hawa nafsu. Perang jihadnya juga mesti ada. Perang melawan Israel. Israel itu tak bisa dilawan dengan nyanyi. Kumpul artis-artis, nyanyi. Mana takut Israel? Kenapa Palestina tak merdeka? Karena dilawan dengan nyanyi. Kalaulah nenek moyang kita dulu cuma nyanyi, kita mesti terjajah sekarang. Resolusi jihad. 10 November hari apa? Hari pahlawan. 10 November hari pahlawan. Mungkinkah pahlawan itu berani mati? Kalau tidak dihidupkan ulama, mesinnya itu. Mesin Bung Tomo, mesin Insinyur Soekarno, mesin Jenderal Sudirman itu dihidupkan oleh ulama. Maka sebelum tanggal 10 November keluarlah resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober. Dari 22 Oktober ke 10 November berapa hari? 18 hari dihidupkan ulama jihad itu. Bahwa kalau kau mati syahid. Mati syahid, jenazahmu disaksikan malaikat. Biji matamu menengok tempatmu di surga sebelum nyawamu keluar. Matimu seperti kalqarsi, hanya seperti cubitan pada tangan. Itulah yang membuat Indonesia ini merdeka. Makanya 17 Agustus itu mestinya diperingati dengan tahlil, membaca Yasin, berkirim. Bukan bapak-bapak memakai baju daster main bola. Karena tanah yang kita injak itu adalah kain kafannya para syuhada. Negeri ini merdeka karena ulama. Makanya di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dikatakan, atas berkat rahmat Allah dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, dengan ini menyatakan kemerdekaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alumni APSI. Saya mahasiswa ilmu hadis semester 7. sedang bimbingan skripsi, mohon doa supaya dimudahkan. Nanti di akhir majelis kita sama berdoa kepada Allah. Apakah ada batasan dalam memahami hadis secara kontekstual? Sebab banyak saya temui orang mulai meninggalkan sunnah dengan alasan tidak sesuai dengan zaman. Kalau bertanya yang lebih sifatnya ilmiah, jangan umum, tanya secara spesifik. Ini umum. Contoh sunnah meninggalkan sunnah karena zaman itu apa? Kasih satu contoh. Baru saya jawab. Kalau umum gini, ambil contoh meninggalkan sunnah bersiwak. Karena dia tak ngasih contoh, saya ngasih contoh. Ada orang mengejek bersiwak karena sudah ada pasta. Jangan bilang odol, karena odol itu merek. Yang tepat itu adalah pasta. Sama macam orang buat parkir Honda dilarang parkir. Yamaha sama Kawasaki? Sama aja orang. Tolong bawakan odol, odol itu merek. Yang tepat itu tolong bawakan pasta. Karena sudah ada pasta, jadi tak perlu pakai siwak. Ini maksud pertanyaan. Sunnah bersiwak sampai hari kiamat tetap. Kenapa? Karena ternyata Nabi memakai siwak itu bukan karena siwak itu punya serabut, tapi karena memang kandungan dalam siwak menghilangkan bau mulut, menghilangkan ulat gigi, dapat memasuki celah yang tak dimasuki. Bahkan pasta ternyata mengandung pemutih. Pemutih itu berbahaya. Jadi sunnah bersiwak sampai hari ini, sampai hari kiamat masih tetap. Bahwa siwaknya dirubah menjadi pasta tidak mengurangi sunnah. Makanya sekarang ada pasta yang asalnya adalah dari siwak, dikombinasikan dengan daun sirih, dengan kunyit dan lain sebagainya. Sunnah bersiwak tetap. Bolehkah saya minta ijazah hadis? Ijazah hadis apa? Ijazah arba'in. Berarti dihafalkan dulu arba'innya, baru disetorkan. Hafal dari awal sampai akhir, baru saya ijazahkan. Ajaztuka kama ajazani syaikhi, aku ijazahkan kepada engkau arba'in sebagaimana guruku mengijazahkan kepada aku. Begitu cara ijazah. Ini tujuan kitab nih. Kita khatamkan dulu, di akhir majelis baru saya ijazahkan. Nanti di akhir majelis. Kalau hadis musalsalat bil awwaliyah, aku dengar hadis yang pertama. Qala ajazani Syekh Mahmud Abu Hashim, Syekh Dr. Mahmud Abu Hashim, ani Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, an Syekhi Syekhihi bisanad al-muttasil ila sahabi al-Jalil Abdullah bin Amr bin As, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Aku dengar hadis al-musalsalat bil awwaliyah dari Syekh Mahmud Abu Hashim. Beliau mendengar hadis ini dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Dengan sanad bersambung sampai ke sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As mendengar hadis ini dari Nabi Muhammad SAW. Bunyi hadisnya, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang mendapatkan kasih sayang Allah hanya orang yang ada kasih sayang dalam dirinya. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, malaikat-malaikat di langit akan menyayangi kamu. Aku ijazahkan musalsalat bil awwaliyah ini kepada seluruh jamaah yang hadir di majelis ini. Jawabnya qabiltul ijazah. Jawabnya qabiltul ijazah. Jadi kalau antum mau nyampaikannya ke anak-anak antum, haddatsani Abdus Samad, haddatsahu Syekh Mahmud Abu Hashim. Aku mendengar hadis ini dari Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad meriwayatkan dari Syekh Mahmud Abu Hashim, guru besar di Al-Azhar. Syekh Mahmud Abu Hashim mendengar hadis ini dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Dari guru-gurunya sampai kepada sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunyi hadisnya, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi kalau ditanya orang, Pernah kau mendengar hadis musalsalat bil awaliyah? Pernah. Dari siapa? Dari Ustaz Somad waktu subuh. Ada diijazahkannya? Ada. Banyak yang menyaksikannya. Banyak kami orang ramai waktu itu. Mana? Mati semua orang sudah, tinggal aku sendiri. Di masjid tempat saya tinggal, ada jamaah sholat berjamaah, tapi waktu doa bersama tak mau mengangkat tangan. Kenapa dia tak mau mengangkat tangan? Karena dia memahami sunnah itu cuma satu. Sunnah itu hanya perbuatan Nabi. Kalau tidak dibuat Nabi berarti bid'ah. Sunnah itu tiga. Yang pertama perbuatan Nabi, yang kedua ucapan Nabi, yang ketiga perbuatan sahabat yang disetujui oleh Nabi. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Apakah pernah Nabi sholat baca itu? Apakah itu sunnah? Sunnah. Sunnah apa namanya? Sunnah takririyah. Waktu Nabi jadi imam, ada makmum membaca itu. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Selesai sholat, Nabi tanya, siapa yang baca doa itu tadi? Ana, aku ya Rasulullah. Ra'aitu bid'an wa thalathuna malakan yabtadirun. Ku tengok 33 sampai 39 malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca itu. Hadis itu diriwayatkan Umar Abdullah bin Umar bin Khattab. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab, sejak mendengar itu aku tak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukata wa asila. Puasa Nabi Daud. Nabi memuji puasa Nabi Daud. Tapi tak ada hadis menyebut Nabi melaksanakan puasa Nabi Daud. Nabi memuji ahabbus siyam ila Allah siyami Daud. Puasa yang paling disukai Allah puasa Nabi Daud. Adapun tentang berdoa diaminkan orang lain, majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain, illa ajabahu Allah, doa mereka itu dikabulkan Allah. Itu ucapan Nabi. Dan Nabi pernah mengaminkan doa waktu dia di atas mimbar. Amin, amin, amin. Sahabat bertanya, apa kau katakan amin ya Rasulullah? Waktu aku naik ke mimbar pertama tadi, aku dengar malaikat berdoa, mu'dan liman adraka ramadhan falam yufarlah. Celakalah orang yang jumpa Ramadan tapi dosanya tak diampunkan. Amin. Mu'dan liman adraka walidahul kibar ahaduhuma awkilahuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah orang yang jumpa dengan kedua orang tuanya tapi dia tak berbakti sehingga tak masuk surga. Amin. Jadi cerita tentang doa diaminkan orang lain itu ada dasarnya. Digabungkan beberapa hadis, ditariklah kesimpulan bahwa kalau ada yang berdoa dan ada yang mengaminkan, itu termasuk sunnah. Tapi karena orangnya sudah belajar, orang belajar di pondok 7 tahun, pergi lagi belajar 7 tahun, mengambil kesimpulan dari banyak hadis, dia belajar cuma 5 aja. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Orang 20 tahun belajar, itu pun tak sanggup membina'ah. Dia belajar cuma ini. Kalau tidak dibuat Nabi bina'ah, paling enak. Taubat, gunting kaki celana, panjangkan janggut, jurus 5 jari. Kalau tidak dibuat Nabi bina'ah, habislah. Antum kalau mau nengok video lengkapnya, kumpulkan semua imam-imam sekota Pekanbaru di Masjid Ar-Rahman, dikumpulkan oleh Profesor Akbariza, saya menyampaikan materinya. Video lengkapnya share, judulnya, cara mencarinya, UAS Takwil. UAS Takwil. Tulis itu, UAS Takwil, tengok judulnya, Pembinaan Imam Masjid Paripurna, 9 bulan yang lalu. Jadi dibuatkan grup, Riyadhus Shalihin gimana? Share di grup. Dan dapat videonya, Pembinaan Imam Masjid Paripurna. Udah 2 jam saya ngomong situ, 2 jam. Kesimpulan yang dari 2 jam ini saya sampaikan kesimpulannya. Dengar baik-baik. Mereka melihat saya 3. Pertama, Abdul Somad itu pelaku bid'ah. Kalau sudah pelaku bid'ah berarti dolalah. Kalau sudah dolalah berarti finnar. Dua, Abdul Somad itu musyrik. Kenapa musyrik? Karena kalau berdoa dia bertawassul. Yang ketiga, Abdul Somad itu kafir. Kenapa kafir? Karena dia mentakwil ayat mutasyabihat. Jadi kalau antum tonton nanti mereka menyerang saya mati-matian, antum jangan bingung. Kenapa orang ini benci kali dengan Abdul Somad? Tiga, karena saya pelaku bid'ah, karena saya musyrik, karena saya kafir menurut pendapat mereka. Inilah bibit-bibit radikal. Radikal itu ini aja. Melihat orang lain sebagai pelaku bid'ah, musyrik, kafir. Jelas? Antum tonton itu nanti pas tenang, dengarkan. Itu pakai fokus, jelas dalil-dalilnya. Kok bisa dia melihat kita tiga? Apa sebab? Jelas di situ. Bagaimana hukum memakai ikat pinggang dari kulit? Karena kita tak tahu ikat pinggang tersebut dari kulit apa. Mazhab Maliki, walaupun binatang itu haram dagingnya dimakan, kulitnya kalau disama tetap bisa. Makanya di Sudan itu mazhabnya Maliki, buaya itu digantung besar-besar. Mau saya bawa dan mau saya beli, kata orang KBRI, bahaya, nanti waktu di airport bisa ditangkap. Boleh, maka tak jadi saya bawa. Gading gajah, gigi harimau, buaya, besar-besar, ikat pinggang, sepatu. Memang kulit buaya tutul. Jadi menurut mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, kalau binatangnya itu tak bisa dimakan, buaya, ular tak boleh, haram. Jadi kalau ada di antara antum yang pakai dompet kulit ular, kulit ular sawah, saya beli dompet kulit ular itu tak 20, tak berapa, saya bagi dari oleh-oleh dari Sudan. Tanya, boleh tak dipakai sholat? Kalau pakai mazhab Maliki, boleh. Kalau mazhab Syafi'i, letakkan sembahyang. Hilang Ustaz, tak bukan tanggung jawab saya. Jelas? Mazhab Maliki, kalau binatangnya itu tak boleh dimakan, ular, buaya, maka kulitnya boleh disamak, dipakai. Tapi kalau mazhab Syafi'i, yang boleh itu kulit kambing, kulit sapi. Kalau ragu Pak Ustaz, da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Ini dompet, betul kan? Supaya dia tak ikut. Assalamualaikum. Tak tahu kita tentang kulit apa. Saya sholat pakai mazhab Syafi'i. Dalam masalah kulit ini saya pakai mazhab Maliki. Boleh? Boleh. Yang tak boleh itu satu ibadah dicampurnya dua mazhab. Cara berwuduknya mazhab Syafi'i, membatalkannya Maliki. Laki-laki perempuan kalau tak nafsu tak batal. Berwuduk dia di rumah pakai cara wuduk Syafi'i. Pergi ke hotel undangan, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'in, dikenakannya ujung mempelai perempuan. Habis itu sholat dia di Masjid Ar-Rahman. Wuduk kau kan batal. Mazhab Maliki tak batal. Tapi cara wuduk kau tadi Syafi'i. Itu yang tak boleh. Tidak boleh talfik dalam satu qadiyah, dalam satu ibadah. Ibu saya meninggal, saya sudah badal haji. Labbaik Allahumma syubrumah, aku hajikan syubrumah. Kau menghajikan syubrumah? Iya. Kau sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan si syubrumah. Syubrumah ini nama orang. Setelah kita hajikan orang tua. Bisa. Apakah doa-doa saya bisa sampai ke ibu saya? Saya setiap lewat di depan kuburan nih, setiap lewat. Jadi kalau satu hari tiga kali saya lewat, tiga kali saya doakan. Assalamualaikum ya ahladir minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun irhamullah mustaqdimin wal mustaqirin nasallallah lana walakumul afiyah. Allahumma afir lakum warhamkum wa'afihim wa'afu'ankum. Allahumma ja'al kuburahum radatan min riyadil jinan. Sampai tak doa saya untuk saudara saya itu? Saya tanya sekali, sampai tak doa saya untuk saudara saya itu? Tapi dalam hadis dikatakan idza mata al-insan, dalam Sahih Muslim idza mata al-insan, tapi banyak ustaz menceramah idza mata benu Adam. Yang paling tepat idza matal insan. Kalau manusia mati in qata'a putus, yang mengalir itu cuma tiga, thadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bi, waladun salihun, anak yang saleh. Saya kan bukan anaknya. Kok sampai doa saya? Gimana menyelesaikan itu? Nah, nanti antum dihadapkan orang. Kau dari mana tadi? Aku dari tahlil. Tahlil itu apa? Mendoakan orang. Kau kan bukan anaknya. Yang sampai itu kan cuma tiga. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh. Doa kau tak sampai. Iya ya. Nah, gimana menyelesaikan hadis ini? Gimana antum mau melawan musuh saya? Gimana tuh membela saya? Jawab itu aja tak bisa. Kasih saya jawaban. Hadis tentang iza mata benu Adam bukan membatasi amal orang hidup sampai ke orang mati. Jelas? Hadis tentang iza mata benu Adam bukan hadis membatasi amal orang hidup untuk orang mati. Hadis tentang iza mata benu Adam menjelaskan amal orang mati putus. Abdul Somad kalau mati amalnya putus, kecuali amalnya yang tiga. Pertama, sedekah jariah. Saya bangun masjid. Membangun masjid itu kan amal saya. Mengalir apa tak mengalir? Mengalir. Yang kedua, ilmun yantafa'u bi. Saya ngajar, habis itu antum mengamalkannya. Ngalir apa tak ngalir? Ngalir. Yang ketiga, waladun solehun. Sedekah jariah amal saya, ngajar amal saya, anak saya itu amal saya kan? Hadis ini bercerita tentang amal orang mati. Sedangkan doa kita itu amal orang mati apa amal orang hidup? Paham? Jangan bercampur isi kepala, tak bisa membedakan mana amal orang mati, mana amal orang hidup. Hadis yang mengatakan iza mata benu Adam itu bercerita tentang amal orang mati putus. Sedangkan doa assalamualaikum ya ahlan diyar amal orang hidup. Badal haji itu amal orang hidup apa orang mati? Amal orang hidup. Kan dia hidup tuh, tawaf tuh hidup tuh. Baca yasin itu amal orang hidup orang mati? Amal orang hidup. Yang tiga tadi itu amal orang mati. Sedekah jariah, kan udah mati orangnya. Ilmu yang bermanfaat, kan udah mati orangnya. Anak, saya enggak paham Pak Ustaz. Kalau sedekah jariah amal ustaz saya paham. Kalau ilmu yang bermanfaat amal ustaz saya paham. Anak itu saya tak paham. Anak saya itu kan amal saya. Kalau saya tengok aja bini saya itu bisa hamil dia. Bisa. Paham. Banyak orang tak paham hadis ini sehingga dia tak mau ikut tahlil. Kalau ngaji dia sama saya, paham dia insya Allah. Karena kalau saya menjelaskan itu kalimatnya, saya ini tak pandai berkata-kata lemah lembut gemulai. Saya ini orangnya Simbah Daud nampak bu. Jelas kalau saya bercakap. Kata-katanya itu pilihannya jelas. Tak bisa mengandung main Islam ini. Jadi kalau ada orang bilang ceramah Ustaz itu tak jelas, dia tak jelas. Saya jelas. Berdasarkan yang saya dengar pada kajian tentang pernikahan dengan saudara sewali, saya laki-laki punya anak perempuan, menikah dengan anak abang saya. Antum laki-laki punya saudara laki-laki. Anak antum dengan anak saudara antum menikah, boleh atau tak boleh? Buka surat Al-Ahzab ayat 50. Sudah dapat? Baca. Ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka wa banati ammika, anak pamanmu. Sekarang saya tanya, boleh atau tak boleh? Wa banati ammika, anak paman. Anak pamanmu itu kan ayah kau sama ayah sama dia adik beradik. Saya adik saya nikah anak saya sama anak adik saya. Babana tu amika. Syekh Abdurrahman laki-laki punya anak perempuan. Syekh Abdurrahman laki-laki punya adik laki-laki namanya Abdurrahim. Abdurrahman abangnya, adiknya Abdurrahim. Abdurrahman ini punya anak perempuan namanya Aminah. Abdurrahim ini punya anak laki-laki namanya Nuruddin. Dinikahkan si Abdurrahman anak perempuannya ini dengan keponakannya. Nuruddin, kunikahkan kau dengan anakku. Lahir anak perempuan nomor 10 namanya Hajah Rohana, emak saya. Jelas? Bukan mengawang-awang kan sini. Tapi tak boleh di kampung kami. Adat. Berarti kau tak bisa membedakan mana adat, mana agama. Katanya tak boleh nikah dengan orang sekampung, Pak Ustaz. Mana boleh banyak kali. Irtaribu tasihu. Menikahlah dengan orang jauh, maka kau akan sehat. Ungkapan Umar bin Khattab. Kenapa unyang saya menikahkan dekat? Karena Abdurrahim ini meninggal. Nuruddin ini anak laki-laki tunggal dari ibu. Ibu yang lain ada. Dia mau keponakannya nikah supaya terjaga keluarga dia. Zaman itu zaman penjajahan. Belanda, Jepang masuk ke kampung. Payah dia menjaga keluarga ini kalau nikah sama orang lain. Ada sebabnya. Tapi untuk zaman aman sekarang, antum jangan nikah sama sepupu keluar segitu aja. Nikah. Antum orang Batak, nikah sama orang Jawa. Bisa biar beruntung. Antum tulang jadi emas. Wanita yang melahirkan dengan cara operasi sesar, apakah dia wajib mandi wiladah? Maka dia tetap mandi wiladah. Laki-laki mesti tahu karena istrinya perempuan, kecuali bini antum laki-laki. Antum tetap suruh dia mandi wiladah. Apakah berlaku baginya hukum nifas? Ya, secepat-cepat nifas 40 hari mazhab Syafi'i. Selama-lama nifas 60 hari. Lewat 60 hari namanya darah istihadhah. Darah istihadhah darah penyakit. 40 hari. Berhenti 3 hari, suci bersih salat dia. Mengalir lagi, berhenti. Sampai 40 hari. 50 hari tetap mengalir, masih darah nifas. 60 hari batasnya. 70 hari masih mengalir, istihadhah. Berlaku hukum istihadhah. Tulis SOMAD share di grup. SOMAD MOROCCO. SOMAD MOROCCO. Istihadah. Istihadah. Nah, sudah saya tulis tentang istihadah. Wanita istihadah boleh puasa. Share. Dapat? Nah, share. Perempuan istihadah. Bolehkah dia solat? Bolehkah dia berhubungan? Bolehkah dia puasa? Bagaimana kalau dia masuk masjid? Bagaimana? Penting. Karena banyak perempuan tak faham, dia tanya ke suaminya, suaminya pun tak faham. Inilah kaji kita pada subuh ini. Kita lanjutkan Jumat depan. InsyaAllah. Hah? Rabu. Rabu depan. Jumat kajian Az-Zahra. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat tuballighuna biha afsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Salat sunnah isyraq 2 rakaat.